Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah bersyukur dan berbahagia pada kesempatan pagi yang diberkahi ini. Tengah ruang dengar Anda dalam program acara kajian pagi Ismail Radio. Meskipun suasana sedikit mendung di Kota Bekasi ini, semoga tidak mengurangi semangat sahabat Ismail Radio untuk melanjutkan aktivitasnya pada kesempatan pagi yang diberkahi ini. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Dzikrul Rahman LC Hafidhullah Ta'ala yang sudah siap untuk menyampaikan materi kajiannya dari lanjutan bahasan syarah kitab Hilyah Thalabul Ilmi. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya ataupun berinteraktif, Anda dapat bergabung bersama kami di 021-8499-4343 atau juga di 021-8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852-6277-4774. Tep, langsung saja kita persilakan Ustaz kita untuk menyampaikan materi kajian di sesi yang pertama ini. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu إله الأولين والآخرين وقيم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على الوحي المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang alhamdulillah masih memberikan kita kesempatan di pagi yang berbahagia ini untuk sama-sama mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah bahas tentang bagaimana adab seorang thalibul ilm terhadap dirinya, ya. Bagaimana mereka beradab dalam kehidupan mereka menuntut ilmu, ya. Harus punya adab-adab tersendiri. Saya telah sebutkan kemarin, ya, minggu kemarin, di antara adab-adab seorang penuntut ilmu dalam kehidupannya menuntut ilmu, ya. Yang pertama adalah kibarul himmah fil ilm, yaitu dia harus memiliki semangat, ya, semangat yang tinggi, semangat yang besar dalam mencari ilmu. Itu di antara adabnya. Kemudian harus perhatian terhadap ilmu, ya. An-nahmah fit talab. Seorang itu harus perhatian dalam mencari ilmu. Ketika ia tidak mengetahui ilmu, ya, ia banyak bertanya kepada orang yang lebih tahu. Kemudian ar-rihlah lit talab. Seorang itu harus, ya, merantau, cari ilmu, ya. Sebagaimana ulama-ulama dahulu mereka mencari ilmu ke berbagai tempat, ya. Ada yang mereka yang berjalan kaki berbulan-bulan untuk mendapatkan ilmu, ya. Ada berikutnya hifdzul ilmi kitabah, yaitu menjaga ilmu itu dengan menulis, ya. Jadi ilmu yang kita dapat itu seperti buruan. Jadi buruan itu harus kita ikat, ya. Jadi ilmu itu ibarat buruan. Jadi harus diikat. Diikat dengan menulis ya, al-ilmu sayyidun wa kitabahu qaiduha, qaiduhu ya. Ilmu itu seperti buruan dan menulis itu seperti pengikatnya ya. Kemudian adab berikutnya yang hibdu riayah, yaitu menjaga niat ketika menuntut ilmu. Bagaimana niat kita dalam menuntut ilmu ya. Dan hendaklah kita jaga ilmu itu dengan mengamalkan ilmu itu ya. Jangan sampai niat kita salah dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu tujuannya untuk mendebat para ulama ya. Menuntut ilmu tujuannya untuk mendapatkan kedudukan dunia, kehormatan dunia, karena ingin terkenal ya. Makanya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimallahu taala pernah berpesan ya. Beliau mengatakan yajibu 'ala talibil hadis ay yukhlis niyyatahu fi talabihi wa yakuna qasduhu wajh Allah subhanahu wa taala ya. Wajib bagi seorang penuntut ilmu ya, yaitu penuntut ilmu, untuk mengikhlaskan niatnya ketika ia menuntut ilmu. Dan hendaklah tujuan ia menuntut ilmu karena ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang menuntut ilmu karena ingin mendapatkan dunia ya, orang seperti ini tidak akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan mendapatkan surga, bau surga saja ia tidak akan dapat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sabdanya, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jal, la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'adam min ad-dunya, lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang semestinya ia menuntut ilmu untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, namun ia tidak menuntut ilmu melainkan karena ingin mendapatkan kehormatan dunia, maka orang seperti ini tidak akan mendapatkan bau surga di akhirat kelak ya. Dan terkadang orang yang menuntut ilmu ya, niatnya salah ya, agar ia tujuannya untuk mendebat para ulama, atau dia tujuannya untuk meremehkan orang-orang bodoh. Tujuannya bukan untuk mengajari orang-orang bodoh, tapi ingin meremehkan orang bodoh agar dirinya dianggap orang yang paling pintar ya. Ini orang seperti ini akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Kitabul Ilm, "Man talabal ilm liyujari bihi ulama أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار." Barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya ia ingin mendebat para ulama ya, debat yang tidak ada manfaatnya, atau ia ingin menganggap atau meremehkan orang-orang bodoh ya, أو يصرف به وجوه الناس, atau ia ingin agar ingin terkenal di hadapan manusia ya, dianggap orang yang paling berilmu, ada khalahullahu nar, Allah akan masukkan orang seperti ini ke neraka jahanam ya. Jadi hati-hatilah ya, jagalah niat kita, jangan sampai ketika kita menuntut ilmu niat kita salah, bukan karena Allah tapi karena ingin mendapatkan pujian manusia, karena ingin mendapatkan kedudukan di dunia. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan bahas tentang adab yang ke-6 ya. Adab berikutnya yang ke-6 ya, yaitu ta'ahudul mahfudzat ya. Setelah seorang itu ya menjaga niatnya ketika menuntut ilmu, ia juga harus menjaga ilmu yang ia dapat, ilmu yang ia hafal. Bagaimana agar ilmu itu tidak hilang dari pikirannya ya. Yang mana seorang harus senantiasa menjaga ilmunya ya, kapanpun itu waktunya. Ketika ia menghafal suatu ilmu, ia harus langsung jaga ilmunya itu. Ya, karena kalau seorang tidak menjaga ilmunya, ini merupakan tanda akan hilangnya ilmu seseorang. Ya. Sebagaimana seorang yang menghafal Al-Quran, ya, jadi ia harus menjaga hafalannya. Karena hafalan Al-Quran ini akan cepat hilangnya. Lebih cepat hilang daripada unta yang hilang, unta yang lepas dari ikatannya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama masalu sahibil Quran kama masali sahibil ibil al-muaqqalah. In 'ahada 'alayha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat." Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan seorang penghafal Al-Quran seperti ya seorang yang memiliki unta. Seorang yang memiliki unta, in ahada alaiha, jika ia menjaga untanya, ya maka ia akan mengikat untanya itu. Dan jika ia melepaskan untanya, zahabat, maka untanya itu akan lepas. Begitu juga seorang penghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran, kalau ia menjaga hafalannya, ya, ia akan selalu murojaah, ia akan selalu mengulang-ulang hafalannya. Dan jika ia tidak mengulang-ulang hafalannya, tidak menjaga hafalannya, maka hafalan itu akan cepat hilang. Ya. Ini menunjukkan bahwa pentingnya seseorang itu untuk menjaga ilmu. Ya. Orang yang hafal Quran, jaga hafalan Qurannya. Orang yang menghafal hadis, ia harus selalu jaga hafalannya agar kuat hafalannya. Orang yang mempelajari ilmu-ilmu yang lain, ia juga harus mengulang-ulangi, ya, harus mengulang-ulang ilmu yang ia dapat. Ya. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengingatkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang kitab Fadailul Quran. Ya, Rasulullah bersabda, ta'ahadu hadal Quran. Jagalah Al-Quran ini, ya, jagalah. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih lahu lahuwa asaddu tafallutan minal ibil fi ukuliha. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya Al-Quran itu akan cepat hilang daripada hilangnya unta dari ikatannya. Ya. Karena ingatan manusia itu ya terbatas ingatannya. Terkadang lupa, ya. Sepintar-pintarnya manusia, ia pasti pernah lupa, ya. Makanya dengan keterbatasan yang kita miliki, ya, kita harus selalu mengulang-ulang ilmu yang telah kita dapat, ya. Dan jangan sampai ilmu itu hilang begitu saja. Kita ikat ilmu itu salah satunya dengan tulisan, ya. Karena kalau kita lupa, kita bisa murojaah, itu mengulang-ulang ilmu, ya, dari tulisan kita, ya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, beliau mengatakan di hadal hadis, ketika mengomentari hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ini, ya, fi hadal hadis dalilun ala anna man lam yata'ahad ilmah dhaba anhu ayyum amman makan ayyuman makana lianna ilmahum kana dhalika alwaqt alquran la ghayra wa idha kana alquran almuyassar lidhikri yadhhabu illam yuta'ahad fama dhannuka bighayrihi min alurum almahudah. Ya, beliau mengatakan hadis ini merupakan dalil bahwa sesungguhnya orang yang tidak menjaga ilmunya, ya, baik itu ilmu Al-Quran, ilmu hadis, atau ilmu-ilmu yang lainnya, dhaba anhu ayyu man kana, maka ilmunya itu akan hilang dimanapun ia berada. Ya. Karena ilmahum, ilmu mereka, ya, pada waktu itu Al-Quran, la ghaira, tidak apa, bukan yang lain, ya. Wa idza kana al-Qur'an, apabila Al-Qur'an itu dimudahkan untuk dihafal, ya, li dzikri yadhhab, maka Al-Qur'an itu juga akan mudah hilang apabila Al-Qur'an itu tidak dijaga. Kata beliau, fa madhannuka bi ghairihi, bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain, ya, yang dijaga? Apabila ilmu-ilmu yang kita dapat kita jaga dengan sebaik-baiknya, maka ilmu itu tidak akan mudah hilang. Kemudian beliau mengatakan, wa khairul ulumi ma dubita asluh wastudkira far'uh wa qada ila Allah ta'ala wa dalla ala ma yardah. Beliau mengatakan sebaik-baik ilmu adalah yang dikuatkan dasarnya. Jadi dasarnya harus kuat dulu, wastudkira far'uh, dan cabang-cabangnya itu ya ulang-ulang, ya. Apa dasarnya? Yaitu Al-Qur'an. Yaitu sebelum seorang mempelajari ilmu-ilmu yang lain, ia harus kuat dulu dasarnya, yaitu pelajari Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Setelah kuat hafalan Al-Qur'annya, ilmu Al-Qur'annya, baru ia mempelajari ilmu-ilmu yang lain, ya. Para ulama berkata, ya, kullu izzin lam yu'akkad bi'ilmi, ya, kullu izzin lam yu'akkad bi'ilmin fa'ila dhullin masiruhu, ya, perkataan yang indah, kullu izzin lam yu'akkad bi'ilmin fa'ila dhullin masiruhu. Jadi setiap kemuliaan, yaitu semua kemuliaan yang tidak dikuatkan dengan ilmu, ya, maka kehinaanlah tempat kembalinya, ya. Jadi perkataan ini mengingatkan, ya, bahwa seseorang boleh mulia dengan hartanya, ya, tapi ketika ia mati, ya, maka kemuliaan itu akan hilang, ya. Berbeda dengan orang yang berilmu, ya. Ketika seorang itu mulia dengan ilmunya, ya, sampai mati pun orang seperti ini akan tetap dimuliakan, ya, karena ilmu yang telah ia ajarkan, ya, kepada murid-muridnya. Dan orang yang berilmu ini, ia akan tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian adab berikutnya, seorang ketika menuntut ilmu hendaklah at-tafaqquh bi takhrijil furu' 'ala al-usul. Seorang itu selalu apa, berusaha untuk memahami ilmu, ya, bagaimana ketika ia mengeluarkan ilmu-ilmu furu', cabang-cabang ilmu yang berdasarkan atau bersumber di atas ilmu-ilmu usul, yaitu dasar-dasar ilmu, ya. Jadi seseorang yang ingin mempelajari cabang-cabang ilmu, maka ia harus mempelajari dasar-dasar ilmu dulu, ya. Dasar-dasarnya dulu ia pelajari. Disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadrallah imra'an sami'a maqalati fa habidhaha wa wa'aha fa addaha kama sami'aha fa rubba hamilin fiqhin laysa bi faqih wa rubba hamilin fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya nadrallahu imra'an, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah kebaikan bagi orang-orang yang mendengar perkataanku lalu ia menghafalnya, wa wa'aha, ya, kemudian ia menjaga hafalannya, fa'addaha, lalu ia melaksanakan apa yang ia dengar, kama sami'aha, sebagaimana yang ia dengar, Farubba hamidin fiqhin laisa bifaqih. Betapa banyak orang yang mempelajari ilmu fikih, ya, laisa bifaqih, bukan termasuk ahli faqih, bukan termasuk orang yang faqih. Warubba hamidin fiqhin, dan betapa banyak orang yang mempelajari fikih, ya, ia belajar kepada orang yang lebih faqih darinya, ya. At-tafaqquh di sini maknanya adalah talabul fiqh, itu mempelajari ilmu fikih, ya. Dan fikih di sini laisal ilm, bukanlah ilmu, ya. Bal al-fiqh di sini maksudnya idraku asrari syariah, yaitu mengetahui bagaimana rahasia-rahasia syariah, tentang syariat-syariat, ya. Wa kam min insanin indahu ilmun kathir lakinnahu laisa bifaqih. Betapa banyak orang yang memiliki ilmu banyak, akan tapi ia bukan termasuk orang yang faqih, ya. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ia memperingatkan dengan mengomentari hadis ini, ia memperingatkan dengan perkataannya, idza kasurat qurra'ukum wa qalat fuqaha'ukum, ya. Banyak sekali, ya, para ahli qurra kalian, kata beliau, para ahli qiraat kalian, ahli qurra, wa qallat fuqaha'ukum, akan tapi sedikit di antara kalian yang ahli, yang menjadi fuqaha, ya. Ini kata beliau. Kemudian al-faqih, ya, makna al-faqih di sini huwa al-alim bi asrari syariah wa ghayatiha wa hikamiha, ya, yaitu seorang yang mengetahui rahasia-rahasia syariat, yang mengetahui hukum-hukum syariat, itulah disebut orang yang faqih. Tips sahabat Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Quran. Itulah tadi materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dzikrul Rahman LC Hafidzullah Ta'ala di sesi yang pertama ini. Dan insya Allah masih akan kita lanjutkan kembali di sesi yang kedua nanti tentunya. Untuk itu tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio Bahagia Bersama Al-Quran. Kita akan jeda sesaat mendengarkan tilawah Al-Quran dari Quran Surat Al-Balad. Surah Al-Balad. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد Aku bersumpah dengan negeri Mekah ini وأنت حل بهذا البلد Dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini ووالد وما ولد Dan demi pertalian bapak dan anaknya لقد خلقنا الإنسان في كبد Sungguh, kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah أيحسب أن لن يقدر عليه أحد Apakah manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya يقول أهلكت مالا لبدا Dia mengatakan Aku telah menghabiskan harta yang banyak. أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu, apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat أو مسكينا ذا متربة Atau orang miskin yang sangat fakir ثم مكان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Alaihim narun mu'sadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran dimanapun Anda berada. Jazakumullah khairan, Anda masih bersama kami dalam program acara kajian pagi. Selamat datang dan selamat bergabung bagi sahabat Ismail Radio yang baru saja menemukan frekuensi 774 AM, di mana pada kesempatan pagi hari ini telah kita dengarkan di sesi yang pertama tadi materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dzikrul Rahman LC Hafidzullah Ta'ala dari bahasan Adab dan Kiat bagi Seorang Penuntut Ilmu, di mana dia telah dijelaskan di sesi yang pertama tentang salah satu adab adalah menjaga ilmu yang telah kita dapatkan, dan juga telah dijelaskan bahwasanya mempelajari ilmu itu adalah hendaknya kita amalkan. Dan bagaimana nih Ustaz dengan pendapat orang yang mengatakan ilmu saya cukup segini dulu nih Ustaz, karena yang segini saja belum diamalkan, bagaimana mau menambah? Bagaimana dengan yang demikian ini Ustaz? Ya, jadi kita sebagai ini ya, talibul ilm ya, itu harus selalu haus terhadap ilmu. Jangan sampai kita cukupkan diri kita dengan satu ilmu saja ya, karena ilmu kita ini masih bodoh ya, masih bodoh. Dan jangan sampai ilmu yang kita dapat tidak kita amalkan ya. Jadi ilmu yang kita dapat walaupun sedikit ya kita amalkan, dan lebih baik kita dapat ilmu banyak banyak amal ya, itu yang bagus ya. Tapi terkadang orang yang ya rajin menuntut ilmu, rajin ikut kajian setiap hari ya, ikut kajian dia menambah ilmu, akan tapi amalnya tidak ada, akhlaknya masih buruk sama istrinya ya, tidak diamalkan ilmu yang ia dapatkan. Orang seperti ini biasanya dia tidak ada asar dari apa, tidak ada asar ilmunya ya yang ia dapatkan ya. Jadi ilmu yang sesungguhnya itu sebenarnya adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ia berilmu, semakin ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh seorang sahabat ya, bahwa laisal ilmu bikasatir riwayah, walakinnal ilm khasyatullah. Ilmu itu bukanlah yang banyak hafal hadis ya, bukan itu ilmu yang sesungguhnya. Akan tetapi ilmu yang sesungguhnya adalah khasyatullah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya harus seimbang nih Ustaz ya, antara menambah ilmu dan mengamalkan ya, berusaha untuk mengamalkan. Dalam artian ini Ustaz, berarti kita tidak mencukupkan sampai ilmu yang kita dapat kita amalkan terlebih dahulu nih Ustaz. Artinya kita sembari kita mengamalkan ya, mencoba untuk mengamalkan, kita juga tetap ya, untuk menambah ilmu kita ini. Tetap menambah ilmu ya. Ilmu itu terus kita tambah ya. Karena kita ini ya berapapun banyak ilmu yang kita dapat itu masih kurang ya. Karena kita ini ilmunya terbatas. Satu lagi nih Ustaz, tentang pendidikan ini Ustaz. Tadi kan dijelaskan pendidikan yang paling awal adalah pendidikan tentang Al-Quran ya. Sedangkan di Indonesia ini Ustaz, mayoritas adalah ketika anak-anak kita usia PAUD, usia TK, kebanyakan di TK dan PAUD tersebut yang diajarkan justru pelajaran-pelajaran yang jauh dari Al-Quran Ustaz ya. Seperti menyanyi, menggambar ya, dan lainnya. Itu bagaimana dengan yang demikian Ustaz? Ya sebenarnya kalau kita ajarkan Al-Quran itu kepada anak kita ya, dari mulai kecil kita ajarkan Al-Quran ya, agar dia itu lebih perhatian lagi terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran ini yang akan menjadi pedoman hidup kita semua ya. Jangan sampai orang tua yang menyekolahkan anaknya yang mana sekolahnya itu tidak pernah mengajarkan Al-Quran, malah jauh dari Al-Quran ya. Ini salah ya, pendidikan yang salah seperti ini. Jadi dari kecillah kita mulai didik anak kita untuk ya belajar Al-Quran. Lebih-lebih kalau anak kita itu hafal Al-Quran ya, Masya Allah, itu betapa banyak pahalanya ya. Artinya pendidikan pertama ini dari keluarga nih. Iya, dari keluarga dulu. Utamanya dari ibu nih Ustaz. Iya. Seorang ibu ini berpengaruh ya. Karena ibu itu merupakan madrasah ya. Termasuk madrasatul aulad. Termasuk madrasahnya anak-anak itu ya. Jadi ibu inilah yang paling berpengaruh untuk apa? Masa depan anaknya ya. Dari kecillah ibu ini yang mendidik anaknya ya. Tapi sekarang malah kebalik ya. Ada orang tua yang malah anaknya itu dititipkan ke pembantu malahan. Itu ya? Lebih banyak. Ya, itu lebih banyak. Orang tuanya sibuk cari duit, ibunya cari duit, ya, bapaknya cari duit. Akhirnya anaknya dekatnya sama pembantu, ya. Bahkan sampai lebih dekat ke pembantunya. Iya, lebih dekat kepada pembantu. Terus apa yang anaknya dapatkan dari pembantu itu kan? Ya, jadi ibu ini ya, memang sih yang paling afdol ya, seorang ibu itu harus di rumah. Di rumah ya. Dia karena sangat berpengaruh sekali ya ibu ini terhadap anaknya. Jadi karena dia merupakan tempat anaknya belajar ya. Tep, kami juga mengundang bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya, Anda dapat bergabung di 021-8499-4343 atau juga di 8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852-627-74-774. Tep Ustaz, kembali kita lanjutkan materi kita. Tafadhal Ustaz. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita ya. Jadi seorang yang ingin menuntut ilmu, dia juga harus belajar dasar-dasar ilmunya dulu ya. Kemudian setelah ia menguasai dasar-dasarnya ya, baru ia mempelajari tentang cabang-cabang ilmu ya. Yang mana dasar ilmu itu adalah Al-Quran. Al-Quran dulu kita dalami. Setelah mempelajari Al-Quran ya, baru belajar cabang-cabang ilmu seperti ilmu hadis, ilmu akidah, kemudian ilmu-ilmu yang lain ya. Ya, ilmu-ilmu tentang sirah ya, tentang perjalanan hidup Nabi ya, tentang akhlak ya. Kemudian kita akan lanjutkan ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Khair ya, Ibnu Khair rahimahullahu taala, ini seorang tabi'in ya. Beliau pernah mengatakan fi fikhi hadzal hadis, ketika mengomentari hadis ini, fihi bayanun anna al-fiqha huwa al-istinbat wal istidrak fi ma'ani al-kalam min tariq at-tafahhum wa fi dhimnihi bayan wujub at-tafaqquh wal bahth 'ala ma'ani al-hadis ya. Kata beliau, di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa al-fiqh ya, bahwa fikih di sini maksudnya adalah al-istinbat, yaitu mengeluarkan hukum, wal-istidrak atau mengetahui makna-makna suatu perkataan min thariqit tafahum, dengan cara memahami perkataan itu ya, dengan memahami hadis ya, ketika ada hadis dengan memahami hadis itu. Wa fi dhimnihi bayanun wujubit tafaqquh, kemudian di dalamnya juga terdapat penjelasan tentang wajibnya untuk memahami makna hadis, apa hukum-hukum yang terdapat dalam hadis itu ya. Wal bahsu ala ma'anil hadis, dan membahas tentang makna-makna hadis ya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan maratibut talab, tentang tingkatan-tingkatan menuntut ilmu, ya. Jadi menuntut ilmu ternyata itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, yang pertama adalah al-ilm. Harus belajar ilmu. Harus kita tahu tentang suatu ilmu. Ya, bagaimana caranya kita bertanya? Ya, kita dalami ilmu itu ketika ada suatu permasalahan yang tidak kita ketahui, kita tanyakan kepada yang lebih tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui, ya. Jadi jangan asal kita belajar ilmu tanpa guru, ya. Perlu guru. Makanya ilmu yang sesungguhnya itu adalah dengan talaki. Dengan talaki kepada syekh. Kita belajar langsung ke syekh. Kalau ada ilmu-ilmu yang tidak kita pahami, kita bisa tanyakan kepada syekh. Innamal ilmu bitalaki. Ya. Dalam hadis lain, innamal ilmu bitta'allum. Ya. Wa innamal ilmu bitta'allum. Sesuai ilmu itu dengan dipelajari. Ya. Didalami ilmu itu. Ya. Tidak bisa kita belajar sendiri. Ya. Jadi takutnya itu ketika belajar sendiri, takutnya ada sesuatu yang belum kita pahami, akhirnya kita pahami dengan pemahaman sendiri. Akhirnya dan itu keliru. Ya, keliru akhirnya. Ya, seperti ini ya. Itu yang pertama, al-ilm. Yang kedua, al-fahmu, memahami ilmu itu. Ya. Terkadang banyak orang yang membaca buku, membaca kitab, tapi ia tidak paham. Banyak sekedar ya, membaca, ya. Sekedar membaca saja. Jadi dia targetnya membaca, ya, membaca kitab, tapi dia tidak pernah paham, ya. Orang seperti ini salah cara menuntut ilmunya, ya. Jadi kalau kita tidak paham, ya kita tanyakan kepada orang yang lebih paham, seperti itu. Al-fahmu, ya. Kemudian yang ketiga, at-tafakkur. Bagaimana ia mentadaburi, memikirkan ilmu yang ia dapatkan, mentadaburi ilmu yang ia dapatkan, ya. Apakah ilmunya itu lebih mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia renungi ilmu yang ia dapat. Terkadang orang yang banyak ilmunya, ia tidak pernah merenungi. Akhirnya ia tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ilmunya, ia malah semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya semakin banyak ilmu, harus semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keempat, at-tafaqquh. Ia berusaha untuk memahami ilmu itu, mendalami ilmu itu, ya. Karena barang siapa yang orang yang tidak memiliki ilmu, ya. Kalau ada orang yang tidak memiliki ilmu, bagaimana mungkin ia bisa berpikir, mentadabur ilmu itu, sedangkan ia tidak punya ilmu. Bagaimana ia mengetahui ilmu itu? Kalau ia orang bodoh, tidak mau belajar. Wa kaifa yafqah? Bagaimana ia memahami suatu ilmu? Ya. Dan banyak orang yang memiliki ilmu akan tapi ia tidak memiliki pemahaman. Ya. Terutama orang yang belajar ilmu tapi pemahamannya malah menyimpang. Ya. Banyak nih hal ya, ini. Banyak sekali orang ilmunya banyak tapi malah menyimpang. Gelarnya doktor, ya. Gelarnya ya, profesor. Yang gelarnya doktor ya. Contohnya banyak di Indonesia ini. Banyak orang yang punya gelar doktor akan tapi malah jadi JIL, jaringan Islam liberal. Menyimpang ilmunya. Ya. Banyak yang gelar doktor tapi ia mendukung Syiah. Ya. Padahal sudah jelas Syiah itu menyimpang dari agama Islam. Ya. Itu ya. Banyak orang berilmu tapi tidak paham. Wa kaifa yatafakkar? Bagaimana orang yang memiliki ilmu kemudian ia tidak paham, bagaimana ia bisa merenungi ilmunya? Ya. Maka ia tidak akan bisa untuk merenungi ilmu yang ia dapat, ya. Meskipun ia berusaha untuk merenungi ilmunya, sedangkan ia tidak paham, tidak mungkin ia bisa merenungi ilmunya. Ya. Makanya seorang itu harus memenuhi empat tingkatan ini, al-ilm, kemudian al-fahmu, al-tafakkur, dan yang keempat adalah at-tafakkuh. Ya. Seperti itu. Tapi Ustaz, sebelum kita lanjutkan ini, Ustaz, kita bacakan satu pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah dijelaskan di sesi yang pertama tentang meluruskan niat ini, Ustaz. Yang pertanyaannya adalah, bagaimana dengan saya yang ketika sholat di masjid perasaannya serasa khusyuk, tetapi ketika sholat sendiri perasaannya tidak khusyuk? Apakah itu bagian dari niat saya yang salah nih, Ustaz? Ya, di dalam ibadah ya, kita harus selalu menghadirkan niat kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha ya, kita harus berusaha dan mohon kepada Allah agar Allah selalu memberikan kekhusyuan di dalam ibadah kita. Ya. Makanya kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, kita selalu berdoa, ya Allah, tolonglah aku, Allahumma a'inni ala zikrika, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu ya Allah, berzikir kepadamu, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan tolonglah aku ya Allah ya, agar ibadahku baik ya, dalam beribadah kepadamu baik. Bagaimana cara ibadah yang baik? Ya, harus khusyuk. Ketika kita sholat, khusyuk, menghadirkan niatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hilangkan semua niat-niat yang menghilangkan pahala sholat kita. Ya, ya, terkadang orang yang tidak khusyuk itu ya, itu biasanya itu karena bisikan setan ya. Karena bisikan setan, makanya ketika kita sholat, kita baca ta'awud ya. Sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika kita takbiratul ihram ya, ketika kita membaca, sebelum baca doa istiftah, kita ta'awuz dulu, a'udzu billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim ya. Atau boleh juga ya, apa, sebelum kita membaca ayat Al-Qur'an ya, ketika kita membaca doa istiftah, setelah membaca doa istiftah kita ta'awuz ya, a'udzu billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca surat Al-Fatihah. Atau boleh juga kita membaca a'udzu billahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya. Boleh. Ya. Agar ya, doa yang kita baca ini, ta'awudz ini, agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk, ya. Ya, seperti itu ya. Tapi demikian jawaban yang diberikan, dan kami masih memberikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio sebelum kita lanjutkan kajian kita bersama Ustadz. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda dapat bergabung di 021-8499-4343 atau juga di 021-8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852-6274-774. Tapi Ustadz, kita lanjutkan kembali kajian kita. Tafadhal Ustadz. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi empat tingkatan ini ya, harus berusaha kita lakukan: al-ilm, al-fahmu, at-tafakkur, wat-tafakkuh ya. Kemudian pernah disebutkan ya, dalam kisah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ya, yang mana ketika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bertamu kepada Imam Ahmad, yang mana Imam Ahmad bin Hanbal ini merupakan murid dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau bertamu, Al-Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i di hadapan keluarga, di hadapan keluarga beliau. Lalu Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyajikan makan malam kepada Imam Syafi'i. Fa'akalahu kullah faradda shuhfah khaliyah. Lalu Imam Syafi'i memakan semua makanan yang dihidangkan oleh keluarga Imam Ahmad bin Hanbal. Fata'ajjaba ahlu Ahmad kaifa ya'kulu tu'am kullah. Lalu keluarga Imam Ahmad bin Hanbal heran melihat Imam Syafi'i Ya, bagaimana seorang imam ia memakan semua makanannya, tidak ada sisa pun. Hidangan satu ya, hidangan dihabiskan. Dihabisi oleh Imam Syafi'i. Keluarga Imam Ahmad bin Hanbal kaget dan heran, terheran-heran. Dan keluarga Ahmad bin Hanbal mengatakan wasunnah ayyakul insan qalilan. Dan sunahnya seorang itu makan sedikit, ya. Sebagaimana dalam hadis, ya. Hasbu Ibnu Adam Luqmat, ya. Luqaimat yukimna sulbah fa in kana la mahalah. Fasulusun li tu'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Ya. Dalam hadis sudah jelas bahwa sunahnya seorang itu memakan sedikit, ya. Jadi hasbu Ibnu Adam, jadi cukuplah bagi anak Adam itu, ya, beberapa suapan saja. Yukimna sulbahu, untuk menegakkan, ya, sumsumnya, ya, tulangnya, untuk menegakkan tulangnya. Ya, fa in kana la mahalah, ya, jika tidak memungkinkan, ya, fasulusul li tu'amihi. Ya, jika tidak memungkinkan, maka ia harus makan sepertiga untuk makanannya, ya, sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, wasulusul nafasih, dan sepertiga lagi untuk napasnya. Jadi keluarga Imam Ahmad ini kaget melihat Imam Syafi'i memakan semua hidangan yang ada di hadapan Imam Syafi'i. Mereka kaget. Wan sarafal Imam Ahmad ila ahli wa nama Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad itu pergi ke keluarganya, ya. Dia mendatangi keluarganya, dan sedangkan Imam Syafi'i ketika itu sedang tidur. Falamma kana fi akhir al-lail lam yakum litahajjud. Kemudian ketika akhir malam, Imam Syafi'i tidak bangun untuk tahajud karena kekenyangan, ya. Lam yakum litahajjud. Ya. Summa adzan al-fajr fa kharaja ila shalah. Kemudian azan subuh fa kharaja ila shalah. Lalu Imam Syafi'i keluar menuju salat. Falam yatlub ma'an lil wudu. Kemudian Imam Syafi'i itu tidak minta air untuk berwudu. Ya. Satu yang aneh ini. Ya, satu yang aneh, hanya keluarganya semakin heran nih sama Imam Syafi'i. Falamma asbaha qala ahlul Imam Ahmad lahu. Kemudian ketika subuh, keluarga Ahmad berkata kepada Ahmad, Imam Ahmad, ya, kaifa taqulu fi Syafi'i ma taqul? Seperti bagaimana Imam Syafi'i yang seperti yang kamu katakan, kata beliau. Ya, kata keluarga Imam Ahmad. Warrajul akala ta'am. Ya, jadi Imam Syafi'i ini, kata keluarganya, makannya banyak. Wa mala abatnah, ketika perutnya kenyang dia tidur, dan ketika bangun tidak wudu. Ya, semakin heran keluarga Imam Ahmad bin Hanbal ini. Qala atikumul bil khabar. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, apa, telah datang atau kepada kalian suatu kabar. Fasa'alahu, lalu keluarga bertanya-tanya. Faqala, ya. Ya, lalu Imam Syafi'i mengatakan, fa'amma ta'am. Ya, Imam Syafi'i mengatakan kepada keluarganya, amma ta'amu fala ajid ahalla min ta'amil Ahmad bin Hanbal. Kenapa Imam Syafi'i memakan banyak semua makanan itu? Karena beliau, makanan itu, kata beliau, fala ajid ahla min ta'amil Ahmad bin Hanbal. Aku tidak pernah dapatkan suatu makanan yang lebih halal daripada makanan Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya beliau habiskan makanan Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Kemudian beliau mengatakan, fa'aradtu an amla'a batni minhu. Lalu aku, ya, aku makan sampai perutku ini kenyang dari makanan yang halal. Karena beliau senang memakan makanan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, makan yang halal. Kemudian kata beliau, wal insanu ahyanan la ba'sa ayyam la'a batnahu. Jadi seseorang kadang-kadang, ya, seorang itu tidak mengapa perutnya kenyang, ya, sekali-kali tidak mengapa perutnya kenyang, kata beliau. Ya. Sebagaimana, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ketika Abu Hurairah sudah kenyang, ya, Rasulullah SAW menawarkan susu kepada Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, israb minal laban, minumlah susu ini. Padahal Abu Hurairah itu ketika itu kenyang banget, ya. Wa yakul, dan Abu Hurairah mengatakan, la ajidu lahu maslakan, aku sudah tidak punya, perutku ini sudah tidak muat. sudah tidak ada ya, ruangan. Tidak ada, tidak ada tempat lagi. Akan tapi Rasulullah suruh minum, Abu Hurairah suruh minum susu. Ya, ini dalilnya. Jadi boleh seorang itu ya walaupun kekenyangan ya nggak apa-apa sekali-kali. Sesekali, ya, kekenyangan sekali-kali ya. Kemudian ya kita lanjutkan ceritanya. Ya ketika Imam Syafi'i ya beliau mengatakan bahwa manusia itu boleh sekali-kali kenyang. Kemudian beliau mengatakan wa amma kauni lam atahajjad fali anna tafakkur fil ilmi afdal min tahajjud. Beliau mengatakan aku tidak bangun tahajud ya karena aku tuh sibuk memikirkan ilmu. Ya. Subhanallah. Beliau semalam suntuk tidak tidur Imam Syafi'i memikirkan suatu ilmu. Dan beliau mengatakan fali anna tafakkur fil ilmi afdal min tahajjud. Karena memikirkan ilmu itu lebih utama daripada tahajud. Ya, jadi seorang kalau dia belajar memikirkan sebuah masalah kemudian dia tidak sempat sholat tahajud, ya itu lebih mulia. Ya, itu pekerjaan dia lebih mulia dan utama daripada sholat tahajud. Kemudian beliau mengatakan, wa ana ja'altu atafakkar fil ilmi wastanbatu min qouli Rasulillah. Aku berpikir tentang ilmu, kata beliau, semalam suntuk. Wastambattu min qouli Rasulillah, dan aku mengeluarkan hukum, berusaha untuk mengeluarkan hukum dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya ya Aba Umair ma fa'alan Nugair, ya wahai Abu Umair apa yang dilakukan oleh Nugair. Jadi Nugair ini ya, sejenis burung ya. Kemudian beliau mengatakan wa yuqal, dikatakan innahu istambata minhu aktsara min alfi faidah. Sesungguhnya Imam Syafi'i ya telah mengeluarkan hukum dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari 1000 faedah. Jadi satu hadis beliau pikirkan semalam suntuk dan dia dapatkan lebih dari 1000 faedah. Masyaallah. Kemudian beliau mengatakan wa amma kauni lam atawadda, adapun aku tidak berwudu, kata beliau. Hadhaina kharajtu ila salatil fajr fala uhibbu an atluba ma'an wa uqallifakum wa ana ala wudu'i min salatil isya. Imam Syafi'i mengatakan aku tidak berwudu, kenapa ya aku tidak berwudu kemudian keluar untuk salat subuh, karena aku tidak suka meminta air ya dan membebani keluarga kalian, kata Imam Syafi'i. Tidak mau Imam Syafi'i membebani keluarga Ahmad bin Hanbal. Wa ana ala wudu'i, dan aku ya dan wudukku masih, kata beliau, wudukku dari salat isya ya, wudunya dari habis salat isya itu masih sampai subuh. Subhanallah, ini pentingnya orang menjaga wudu ya. Ya di sini kita bisa ambil faedah bahwa seorang ketika mempelajari suatu ilmu usahakan dia itu tafakkur ya. Tafakur memikirkan ilmu itu, ya apa yang sudah ia dapatkan, ya kita koreksi lagi ilmu yang kita dapatkan, kita hafalkan, kemudian kita renungi, ya. Sebagai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya seorang imam besar, beliau sibuk memikirkan ilmu, ya. Kemudian kita lanjutkan, faya ayuhat talib tahalla bin nazar wa tafakkur wal fikhi wa tafakkuh la'allaka an tajawaza min manhalatil faqih ila faqihin nafas kama yakul fuqaha wa huwa alladhi yu'alliku al ahkam bimadarik syar'iyyah aw faqih al badan. Ya, di sini disebutkan wahai para penuntut ilmu, hendaklah engkau selalu ya bin nazar, melihat. Ketika kita mencari ilmu, kita hafalkan ilmu itu, kita lihat ilmu yang kita mau hafalkan, wa tafakkur, dan kita fikirkan ya ilmu itu, tadabburi ya, renungi ilmu yang kita dapat, wal fikhi, kemudian kita pahami ilmu itu, wa tafakkuh, kita berusaha untuk mendalami ya ilmu yang kita dapat itu. Ya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ya kalau ada pertanyaan, tafadhol. Tips sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Demikian tadi kajian yang disampaikan di sesi yang kedua ini tentang adab bagi penuntut ilmu, di mana dijelaskan tentang empat perkara yang hendaknya kita miliki sebagai seorang thalabul ilmi, yaitu senantiasa mencari ilmu, kemudian mencoba untuk memahaminya, mentadaburinya, dan juga mendalaminya. Dan kini saatnya kita mengundang sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya. Anda dapat bergabung di 021-8499-4343 atau juga di 021-8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852-6277-4774. Tapi Ustaz, kita bacakan satu pertanyaan yang telah masuk. Namun pertanyaan sedikit di luar tema nih Ustaz. Pertanyaan datang dari Bapak Irfan di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz, saya mempunyai istri, kalau disuruh selalu menolak, tetapi pada akhirnya dikerjakan. Tetapi penolakan ini yang membuat saya kesal, biarpun perintah saya ini dikerjakan. Berdosakah istri saya itu? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau ada seorang istri yang membangkang suami, ya, ketika suami memerintahkan suatu kebaikan misalnya, ya, jadi istri itu harus turut sama suami, ya. Kecuali kalau suami memerintahkan istri itu untuk bermaksiat, ya, itu tidak boleh, ya, karena la maksiata lima fi makhlukin fi maksiatillah, ya. La ta'ata, ya, la ta'ata fi makhlukin, ya, bi maksiatillah, ya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seseorang istri atau seorang suami memerintahkan istrinya untuk bermaksiat, tidak boleh taat. Istri tidak boleh taat. Nah, ketaatan hanya, ya, dalam ini saja. Ya. Amal soleh ini. Ya, dalam amal soleh. Jadi kalau masalah kebaikan, istri itu wajib taat kepada suami. Ya, melayani suaminya dengan baik, ya. Kalau istri membangkang pada suami, istrinya berdosa. Berdosa, ya. Jadi usahakan, ya, jadilah istri yang solehah, ya, bisa membahagiakan hati suami, ya. Karena diantara, ya, tanda istri yang solehah yaitu ketika suaminya pergi, ya, istrinya itu menjaga harta suami. Kemudian ketika suaminya pulang, ya, istrinya itu apa? Bertemu dengan suaminya dengan senyum, ya, menyenangkan hati suami, yaitu di antara tanda-tanda istri yang solehah, ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan lain silakan. Tapi pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang empat perkara yang Ustaz jelaskan, ilmu, faham, tadabur, dan juga mendalami. Yang ingin saya tanyakan adalah di faktor usia yang sudah tidak muda lagi ini Ustaz, untuk menjalankan keempat perkara ini begitu sulit, mohon bimbingannya Ustaz. Jadi ketika kita sudah usia muda, apa, usia tua, ya, sudah tidak muda lagi nih, sudah tidak muda lagi, sudah lanjut usia misalnya, bagaimana agar bisa menjalankan yang empat perkara, ya, ini bisa Ustaz menjalankan yang empat perkara ini, ya. Ya, jadi menuntut ilmu itu tidak pandang usia, ya, tua muda, ya, besar kecil. Menuntut ilmu itu wajib, ya, wajib bagi kita dari buayan sampai liang lahat, ya. Kan dalam hadis disebutkan, kan, utlubul ilma apa minal mahdi ilal lahdi, ya. Tuntutan ilmu itu dari buayan sampai liang lahat, ya, sampai mati pun kita menuntut ilmu, ya. Pernah Al-Imam Abdullah bin Mubarak, ya, Abdullah ibn Mubarak, seorang tabi'in, pernah ditanya, sampai kapan menuntut ilmu? Kata beliau, hatal mamat, sampai mati, ya, sampai mati menuntut ilmu. Jadi jangan sampai kita gara-gara ilmu kita sudah tua, ya, semangat menuntut ilmu itu berkurang, ya. Ini seorang imam, ya, seorang imam yang terkenal, ya, Al-Imam Ibn Mubarak, sampai mati beliau mengatakan, ya. Lihat para ulama-ulama terdahulu, bagaimana semangat mereka menuntut ilmu ya, sampai mereka tua pun mereka semangat menuntut ilmu ya. Bahkan sampai pernah diceritakan ada seorang ulama ya, ketika ia ya membaca, ketika ia berada di kamar mandi ya, di kholah ya, bahasa Arabnya kholah, di kholah ya bahasa Arabnya, ketika berada di kamar mandi ia suruh muridnya untuk bacakan di luar ya, saking semangatnya menuntut ilmu. Belajar nih saatnya, tetap belajar di kamar mandi, meskipun di kamar mandi ia tetap belajar. Jadi dia dia perintahkan muridnya untuk membacakan suatu ilmu agar ia dapat ilmu, subhanallah. Jadi kita jangan apa tertipu dengan usia ya, walaupun kita sudah tua ya, tetap semangat menuntut ilmu ya. Mungkin yang dirasakan penanya ini atau apakah bapak atau ibu ini mungkin merasa kesulitan ini Ustaz, yeah, untuk memahami, untuk mentadaburi bagaimana ini, yeah, solusinya ini Ustaz. Ya, yeah, solusinya ya, kalau kita ya, terkadang orang semakin tua itu kan pikirannya semakin ini ya, daya ingatnya itu semakin berkurang, lemah ini Ustaz, semakin ya, lemah. Jadi jangan paksakan ya, kita ya ya membaca buku mungkin sebisa kita, sesuai ya, kemampuan ya, sesuai dengan Ustaz, kemampuan. Sesuai dengan kemampuan ya, jangan paksakan, karena kalau dipaksakan ya itu malah tidak dapat apa-apa ya. Sudah banyak dapat ini, baca buku atau dia dapat ilmu ya, kemudian tiba-tiba hilang begitu saja. Yang penting sedikit, yang penting continue ya, seperti itu ya, kita lihat kadar kemampuan kita ya. Tapi demikian jawaban yang diberikan kepada penanya dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada kesempatan pagi yang diberkahi ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada nasihat yang ingin disampaikan Ustaz, tafadhol. Ya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kesimpulan dari pembahasan kita pada pagi hari ini ya, seorang penuntut ilmu hendaklah ia selalu menjaga ilmu yang ia dapat ya. Seorang yang menghafal Al-Qur'an, ia selalu menjaga hafalan Al-Qur'annya ya, jangan sampai hilang begitu saja, dan jangan sampai menjadi mantan penghafal Al-Qur'an ya. Kemudian di sisi lain ia juga harus ya mengamalkan ilmu yang ia dapat ya. Ya, jangan sampai dapat ilmu tapi tidak pernah ia amalkan. Ya. Seperti itu ya. Ya, yang kemudian jangan lupa seorang penuntut ilmu itu ya, sebelum ia mempelajari ilmu-ilmu yang lain, jangan lupa ia pertama yang harus ia tekankan dalam dirinya yaitu mempelajari Al-Qur'an. Bagaimana membaca Al-Qur'an, yang belum bisa baca Al-Qur'an, dalami dulu Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Yang sudah bisa baca Al-Qur'an, hafalkan Al-Qur'an. Yang sudah hafal Al-Qur'an, jaga hafalannya. Kemudian amalkan ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.